curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Pancen ya, agar malu bertanya, sesat di jalan. Tapi agar besar kemaluannya, susah berjalan. Oke, okay, pas banget kayak ya ceritanya ya. Jong duwe kandan kang, jadi jenengan sih ngarep pada kepengen duwe cerita, duwe bahan dongengan, ngeben gua anak foto, kayak ringok na curanmor, curan perasaan dan humor. Kayak ceritanya tentang malu bertanya, sesat di jalan, besar kemaluannya, susah berjalan. Kejal ya, yang namong kaki-kaki, jenengannya Maridan. Ya, san maning gue mau kaki-kaki, jenengannya Maridan, umurannya 20 tahunan lah. Lagi cerita-ceritanya kaki ini dua putu, putunya mainan Jakarta. Nah ya berhubungan, bahwa inginannya Jakarta kebanjiran, kaki ini mandan maras, mandan khawatir. Bahwa putunya nang apa-apa, akhirnya dipendeng maring Jakarta langsung, numpak bis ASEAN. Lah tapi mau nanung kaki-kaki, tau nganaping bolong atuh saya tetap kelalenan baik. Nah berhubung itu Jakarta bingung, akhirnya takon maring bocah cilik. Lagi tolanan najangan, bocah cilike, tiriki kaya ngapa. Eh, bocah cilik, kadani ngene, kadani ngene. Eh, bocah cilik, kadani ngene, kadani. Kita ini barang rikat teka kayong madan mabur lemah apa ya? Eh, aja kurang ajar karo kaki-kaki kue aja mabuk-mabuk na lemah maring kaki-kaki kue. Kurang ajar kue, putunya siapa juga sih? Rikat takon yang putunya siapa? Ya, kenalkan ke, putunya Soekarno. Kue putunya Soekarno? Soekarno mantan presiden RI, mien. Wah, emangnya Soekarno mantan presiden RI, trok. Yang ke, perkenalkan keturunannya Soekarno Pangkostrat. Wah, putunya Pangkostrat. Pangkostrat, Panglima Komando Pasukan Tratak. Awal aja nu, nyawa tratak kan apa? Paling kaki nih nyong, saloni nang nyong. Wah, kebeneran king ini king, ada nih king, ada nih king. Kita tolong jajan nyong, cekelah senar gini lagi udah layangan ge. Cekelah pribe. Kita cekelah, kita cekelah. Lah, kau ngapa? Ya cekalan depet ngapain ngoyo? Kok pribe? Di cekalan depet ngapain ngoyo? Eh, kurang ajar kok ya, bacuk kok ya, beduk kok ya. Kok gak ada kaki-kaki kok malah diperintah? Kurang ajar kok pancen, weodol. Orang sama baor-baor, Ki. Rika gue semakin baor-baor, semakin udaranya mambu lemah. Eh, kampret kok ya. Yang kampret berarti kakinya kalong ya. Kalau gue lebih cepat mati daripada kampret, Ki. Di pelin tengah, harung beli di belan langsung mati kalong. Wes ki, orang sakakan reang rika ngenar-ngenar. Ngapa rika ki, Jakarta ki lho. Ki Jakarta ki, di Jakarta ki. Ada macem-macem rika ngenar ya. Ngap takon. Takon apa? Takon ki, nyong lagi ngulati alamatnya putune nyong. Kakine lagi ngulati alamatnya putune kakine. Anu putu kualon apa kepriwe kwe? Ya putu kandung ya. Anaknya bar penyong ya. Kok pernah jadi putu kualon? Dapat rika nomor-nomornya payu mien ke. Eh, kowe susu kurang ajar kok ya, baju kok ya. Pengen gantung apa nanyong apa? Pengen gantung apa? Kak ini orang baik loh, cara cara yang baik ke. Ini lagi ngundah layangan ke, yang kok gak rika ngomong baik malah sendaranya copot ke. Ya wis gini, di duduk nah alamatnya putunya ini nanti, ya nanti. Lah putunya rika jenengannya siapa? Nang dia alamatnya. Putunya nyong Waving jenengannya. Siapa? Waving. Waving? Waving. Ayah nutus lagi beol bae jengane paping cana. Kayak paping. Oke paping ya. Kakak ngerti berarti karo paping ya. Oh paping. Iya paping. Ke alamatnya ke nang pasar temen lantai 3 nomor swidak pitu. Pasar temen lantai 3 nomor swidak pitu. Apartemen bok pasar temen. Walah jah. Ya kita lo ngomong apartemen kok pasar temen. Oh gue geng enak ada nih geng enak geng ya kan dalan gue ngarep gue ya gue dalan ngarep gue ya Rika ya lurus baik sampe menggok-menggok anak perawan aja dilirikin gue hari kepaduk. terus, bayang gue ngerana pertelon. Ya, akhirnya belok maring tengen. Belok maring tengen gue. Soalnya ngerana maring kiwe, gue arah kuburan. Jadi gue belok tengen gue, jebelok kiwe. Gimana masalahnya tukang gali kuburannya lagi pra-prae, pada banjiran rumahnya. Dan nyosin main kuburan, apa? Warung gue latihan ini nih. Jadi main gue tengen di kaki. Oh, sedeng depan cen. Terus, bre, terus, bre. Lagi ngerana pertelon, akhirnya belok maring tengen. Terus, baik. Gue nak tulisan deh banget ki apartemen udah pasar temen utuh apartemen ya akhirnya melebu terus munggah maring tangga gue undak-undakannya diunggahi baik karo ngajak kejar karo ngeso tangen lah gue ngeris butuh lantai tiga menggok maring kiri ya maring kiri gue temenan gue temen-temen gue lah gue radokan kono anak pintu warna hijau nar pintu warna hijau mau gue anak tangga anak undak-undakan maning Rika munggah maning terus menggok maring kiwe terus bay ya lah kok anggar ketemu karo pertelon maning belok maring tengan dicatet gue jadi pendeling ketok catet ya dateng kok anggar pisan maning ge anak pertelon menggok maring tengan maring kiwe titik maring tengan maning terus bay dang oh, baru gue sekitar 100 meter kakinya mesti nemuni lapang warna coklat. Lah gue umay, ki. Oh, kayak gue ya. Jadi umay putu nenyong gue nangkono ya. Wafing gue umay nangkono gue ya. Udah. Terus? Gue mau gue nyoni dong nama RT nih. Gue dikatakan baik maling RT nih. Mbok, siapa ngerti RT nih ngerti umay wafing? Udah sini kurang ajar gue ya. Kurang ajar gue ya. Oh, lah gue di seblok ke ngapa-ngapaannya sih. Mesti ngeliat golet tidak main nyong. Kurang ajar kowe ya. Yang ngono hati-hati. Loh, kowe ayangane nang dadi kapan layangane nang dadi kapan kowe? Kok mabur iki kok mabur iki. Apa kamu wis gering kaya kowe malah gawe layangan bari melu katut rika. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.